Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin yang dirahmati Allah, kita masih dalam pembahasan bab ke-12 dari buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Bab ke-12 ini berisi tentang syubhat-syubhat yang biasa dilontarkan oleh orang-orang yang membenci dakwah salaf untuk menjelek-jelekkannya dan menjauhkannya dari kaum muslimin. Sebagaimana yang sudah disebutkan di pertemuan yang lalu, bahwa syubhat itu artinya samar-samar atau pengkaburan. Syubhat itu karena dia samar-samar dan mengkaburkan kebenaran, maka sebagian orang mengira yang salah itu benar, yang benar itu salah. Dan kalau kita mengatakan perbuatan ini salah, maka sebagian orang yang tidak memahami bahwa apa yang mereka pahami adalah syubhat, maka mereka mengira kesalahan yang kita ungkap dianggap sebagai ghibah, dianggap sebagai bentuk menjelek-jelekkan perbuatan orang lain. Padahal semata-mata disebutkan ini salah adalah supaya kaum muslimin tahu bahwa itu salah. Dan di pertemuan yang lalu kita sebutkan beberapa alasan kenapa orang tidak suka dengan dakwah salaf. Kenapa kaum muslimin sebagiannya menentang dakwah ini? Saya kemarin sebutkan ada banyak alasan, di antaranya adalah karena keyakinan yang sudah mendasar dari nenek moyang. Ada juga yang sikapnya tidak ingin berseberangan dengan keluarga dan teman, sehingga tidak ingin mendekat ke dakwah salaf karena tahu bahwa kalau ikut dakwah salaf nanti konsekuensinya bisa berseberangan dengan amalan kaum muslimin, baik keluarga, tetangga maupun teman. Ada juga yang tidak mau mendekat kepada dakwah salaf karena sudah terlanjur punya pengikut, dan ini konsekuensinya kalau pindah ke dakwah salaf mau tidak mau ditinggalkan pengikut. Ada juga yang karena sudah terlanjur menjadikan dakwahnya sebagai pendapatan, dan kalau seandainya harus membenarkan dakwah salaf mau tidak mau nanti harus menuntut ilmu lagi. Ada juga yang karena enggan belajar, karena dakwah salaf itu menuntut keilmiahan, mau tidak mau harus belajar lagi dan lain-lain. Ada juga yang secara umum karena hawa nafsu, karena kalau ikut kajian salaf nanti tidak boleh bermusik. Kalau ikut kajian salaf, tidak boleh punya TV, tidak boleh nonton bioskop, tidak boleh pacaran, dan lain-lain. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Kemarin terhenti di paragraf seorang muslim tidak boleh mengikuti apa yang dia tidak ketahui. Halaman 407 di buku saya, di halaman antum 417. Berkata penulis, seorang muslim tidak boleh mengikuti apa yang tidak dia ketahui. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, bila ada syubhat, maka kembalikanlah dan tanyakanlah kepada ahlinya. Tanyakan kepada orang-orang yang berilmu, tanyakan kepada orang-orang yang paham Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salaf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 83 yang artinya, padahal apabila mereka mengembalikannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka, yakni dari Rasul dan Ulil Amri. Allah juga berfirman dalam surat An-Nahl ayat 43 yang artinya, Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Yang harus diingat bahwa syubhat meskipun kuat, dia akan tetap seperti buih. Adapun ilmu yang bermanfaat akan tetap kokoh. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 17, adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Berbagai syubhat yang diteriakkan oleh para penyeru kebatilan dan membuat manusia lari dari dakwah salafiyah seperti yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, yang artinya seperti abu yang ditiup oleh angin keras pada suatu hari yang berangin kencang, dan firman Allah dalam surat An-Nur yang artinya seperti fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang yang dahaga, tetapi apabila didatanginya tidak ada apapun. Begitu juga dalam surat Al-Ankabut ayat 41 Allah berfirman, yang artinya seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba sekiranya mereka mengetahui. Ya. Seorang muslim tidak boleh mengikuti apa yang dia tidak ketahui. Kalau ada sebuah amalan yang dia tidak tahu dasarnya, maka hendaklah dia bertanya kepada orang yang sekiranya tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm." Jangan ikut-ikut sesuatu yang kamu belum tahu ilmunya. Kalau sekiranya ada sebuah perkara yang di situ dia tidak jelas tentang benar atau tidaknya, maka hendaklah dia bertanya kepada orang yang dia yakini ilmunya. Nanti tantangannya begini, Ustadz, dai-dai banyak, siapa yang harus kami datangi? Yang lulusan Madinah banyak, yang lulusan Mekah ada, yang Mesir bejibun, dan semuanya punya channel YouTube masing-masing, semuanya melontarkan pendapat sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Bagaimana saya tahu ini benar atau salah? Maka jawabannya, bertanya kepada orang yang akidahnya lurus. Duh, semuanya akidahnya kayaknya lurus, bagaimana ini? Maka bisa jadi di dalam kebingungan orang awam, kita cuma bisa bilang bahwa air itu semakin dekat ke hulu semakin jernih, semakin dekat ke sumber maka dia semakin jernih, semakin jauh biasanya banyak campuran. Dan saya tidak mengetahui hulunya ilmu di zaman dahulu kecuali Mekah Madinah. Sekarang tinggal melihat bagaimana para ulama di sana. Ulama yang betul-betul diakui. Karena di Madinah maupun Mekah banyak juga dai syubhat. Tapi bagaimana para ulama di sana mengamalkan sebuah amalan? Itu yang bisa di saat ini menjadi patokan bagi orang-orang yang belum bisa membedakan mana dai yang layak untuk diikuti, mana yang tidak. Berarti kalau di Indonesia bagaimana? Ya paling tidak ustadz-ustadznya dulu belajarnya di Mekah Madinah dah, karena lebih dekat ke hulu. Oh, ustadz yang datang dari Madinah ada 10, 10-10-nya kah? Jawabannya, oh belum tentu. Cari siapa dari mereka yang punya rekomendasi dari para ulama. Yang direkomendasikan oleh para ulama di sana untuk menebarkan ilmu di negerinya. Ya. Atau paling tidak yang duduk di Masjid Nabawi dan mengajar di sana. Karena tidak ada orang mengajar di Masjid Nabawi kecuali terlebih dahulu disaring akidahnya. Nanti siapa yang menjadi orang-orang yang direkomendasikan oleh orang-orang yang duduk di Masjid Nabawi, setidaknya antum bisa ambil ilmunya. Di sini tadi ada sesuatu yang menarik disebutkan. Syubhat, harus diingat bahwa syubhat itu meskipun kuat, dia seperti buih di lautan. Maksudnya adalah pasti ada bantahannya. Hal-hal yang merupakan syubhat, meskipun dia terlihat kuat, pasti ada sanggahannya di dalam kitabullah, Al-Quran dan Sunnah. Sehingga bagi orang yang berilmu, syubhat sekuat apapun pasti bisa dipatahkan. Nanti saya kasih contohnya. Tapi kita lihat firman Allah dulu. Di surat Ar-Ra'd, syubhat itu ibarat buih. Sebagaimana Allah mengatakan fa'amazzabadu fayadhhabu jufa. Adapun buih, maka dia hilang. Sebanyak apapun buih di lautan, kalau sudah sampai pinggir, nanti dia akan hilang dengan sendirinya. Allah juga mengumpamakan syubhat itu seperti abu. Kata Allah, karamadin nashtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif. Dia seperti abu yang ditiup dengan angin keras. Sebanyak apapun abu, kalau sudah ditiup angin, maka dia hilang. Diibaratkan juga seperti fata morgana di tanah datar. Orang mengira itu tempat minum, padahal setelah didatangi tidak ada isinya. Allah mengatakan kasarabim biqi'ati yahsabuna dhama'anu ma'a. Dikira fata morgana, dikira air oleh orang-orang yang dahaga, padahal setelah didatangi hatta idza ja'ahu lam yajidu syai'a. Waktu didatangi ternyata tidak ada apa-apanya. Syubhat itu juga ibarat sarang laba-laba. Laba-laba, antum suruh anak bayi gini kan aja, nanti dia putus sendiri. Artinya rumah laba-laba itu begitu rapuh. Sehingga sebagian ulama berkata syubhat mereka selemah rumah laba-laba. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamatsalil ankabut ittakhadhat baita. Seperti laba-laba yang membuat rumah. Baik. Teman-teman yang dirahmati Allah, maka syubhat itu sebenarnya pasti ada bantahannya. Dan bagi orang yang berilmu, itu sangat mudah untuk mematahkannya. Contoh. Syubhat yang sudah pernah saja di sini. Misalnya ada dai yang berkata bahwa bid'ah itu sebenarnya enggak ada masalah, karena para sahabat juga mengerjakan bid'ah. Lalu dicontohkan, di antara contoh bid'ah adalah bid'ahnya Bilal bin Rabah. Yaitu manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku sandalmu sudah masuk lebih dulu daripada aku ke dalam surga. Apa amalanmu?" Maka Bilal berkata apa? "Tidaklah saya berhadats, melainkan setelah itu saya berwudu, lalu kemudian saya sholat sebanyak yang Allah tentukan." Maksudnya sholat sunnah apa? Wudu. Kata sebagian dai, tuh Bilal aja bikin bid'ah. Buktinya Nabi sampai tanya, "Kamu bikin amalan apa? Kok terompahmu lebih duluan dariku?" Nah, lalu Nabi diberitahu, "Amalanku sholat sunnah wudu." Lah berarti para sahabat pun membuat bid'ah. Nabi enggak tahu. Kalau ini dihadapkan kepada orang awam, maka sebagian orang-orang berkata, "Oh, betul juga." Ya. Saya pun pertama kali dengar syubhat ini. Mendengar syubhat ini kaget juga saya. Iya ya. Tapi enggak mungkin. Mana mungkin sahabat berbuat bid'ah? Pasti ada jawabannya. Maka kita cari jawabannya. Di antara keterangan para ulama, yang pertama, ketika Nabi bertanya Bilal, "Amalanmu apa?" Bukan berarti amalan itu dibuat Bilal sendiri. Bisa jadi itu adalah amalan yang sudah Bilal ketahui dari Nabi, lalu dia terapkan. yaitu sholat sunnah wudu. Memang Nabi sudah ngajarin dia, lalu dia amalkan, dirutinkan olehnya, yaitu setiap kali hadas mesti wudu. Nabi bertanya amalanmu apa, itu tidaklah bermakna berarti yang ditanya pasti bikin sendiri. Bisa jadi dia adalah mengamalkan sesuatu yang sudah dia pelajari dari Nabi. Bantahan yang kedua. Bantahan satu sebenarnya sudah cukup, tapi kalau masih kurang kuat, maka bantahan yang kedua adalah, ada yang bisa kasih? Dapat? Gak dapat apa-apa. Takrir ya Nabi. Karena amalannya Bilal itu dilegalisasi sama Nabi. Yang kedua, seandainya, oh, saya kira tadi antum mau jawab yang kedua. Yang kedua dari saya dulu ya, antum jawab yang ketiga. Karena yang ketiga itu pamungkasnya. Yang antum jawab, jawabnya pamungkas. Saya mau bawa yang kedua dulu. Itu saya bawa ketiga nanti. Jawaban yang kedua adalah, apa yang dikatakan Nabi, diucapkan Nabi, dan ditetapkan Nabi, itu namanya sunnah. Sunnah itu adalah perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan takrir beliau. Apa itu takrir? Stempel penetapan dari Nabi. Sehingga seandainya pun amalan itu adalah buatannya Bilal, maka ditakrir oleh Nabi. Nabi bilang, oh gitu. Nabi tidak bilang, oh gak boleh kamu berbuat bid'ah. Nabi tidak mengatakan, oh kamu berbuat bid'ah Bilal, gak boleh gitu Bilal. Nabi SAW mendiamkan, berarti Nabi mentakrir. Dan kalau ada takrir dari Nabi, maka itu bukan bid'ah, tapi apa namanya? Justru sunnah. Ini bantahan yang kedua. Bantahan yang ketiga, kurang lebih yang disebutkan tadi Rudi. Bantahan yang ketiga adalah, seandainya itu bid'ah. Tadi antum gimana bilangnya? Oh ya, berarti yang kedua ya. Sama lah dengan yang saya sebut barusan. Yang disebut Rudi berarti yang kedua. Yang ketiga, kalau seandainya itu adalah bid'ah, maka Nabi SAW pasti mengomentari, wahai Bilal, tak boleh itu bid'ah. Apa iya Nabi SAW akan membiarkan bid'ah Bilal berbuat bid'ah? Jawabannya tidak mungkin, karena Nabi SAW bilang kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah sesat. Nabi tahu ada sahabat bikin bid'ah lalu dibiarkan, aneh dong. Dapat sudah tiga jawaban. Jawaban yang keempat, jawaban pamungkas. Kita jawab kepada mereka yang mengatakan Bilal berbuat bid'ah, maka kita bilang, seandainya memang sholat sunnah wudu adalah bid'ahnya Bilal, maka ini adalah bid'ah yang distempel oleh Nabi bolehnya. Sedangkan Bilal yang dikerjakan kaum muslimin di zaman sekarang, siapa yang bikin stempelnya? Maulid Nabi yang dikerjakan kaum muslimin, siapa yang bikin stempel bolehnya? Nabi mana yang datang setelah Nabi Muhammad yang bikin stempel boleh? Seandainya memang Bilal berbuat bid'ah, maka itu bid'ah yang distempel Nabi. Zaman sekarang siapa yang stempel? Ya. Ini syubhat kuat sebenarnya bagi yang belum tahu jawabannya. Tapi kalau sudah tahu jawabannya ada empat, satu aja cukup sebenarnya. Cukup yang nomor empat aja deh. Ya. Maka syubhat meskipun kuat, dia seperti sarang laba-laba. Syubhat meskipun yang mengucapkannya adalah ustaz terkenal, maka dia seperti buoy di lautan. Syubhat, kesamar-samaran, pengkaburan kebenaran, meskipun yang mengucapkannya adalah ustaz yang hafal letak-letak ayat, maka itu adalah seperti abu yang bisa diterbangkan angin. Tapi catatan teman-teman, catatannya adalah itu bagi yang belajar. Bagi yang tidak belajar, maka dia tidak akan dapat jawabannya. Kalau dia tidak akan dapat jawabannya, maka syubhat sekecil apapun jadi kuat baginya. Nah, kalau seandainya kita atau teman-teman nih kajiannya tidak pernah ikut mengkaji masalah manhaj, maka syubhat-syubhat yang seperti ini enggak bakal dapat. Harus ada di dalam agenda belajar antum pelajaran akidah dan manhaj. Dan seorang ustaz memang sudah selayaknya dia punya kajian, bukan cuma sekedar kajian akidah standar tentang tauhid, tentang syirik, tentang sunnah. Dia harus juga punya kajian yang membantah pemikiran-pemikiran menyimpang yang banyak disebarkan kaum muslimin di zaman sekarang. Memang bagus kajian fikih itu penting, tapi jangan hanya fikih saja. Sebagian jangan hanya kajian adab saja atau tazkiyatun nufus. Kajian adab, akhlak itu penting, tapi jangan lupakan juga bahwa kaum muslimin setiap hari dijejali oleh orang-orang yang punya syubhat di YouTube, di Facebook, di Instagram. Mereka nonton setiap hari syubhat-syubhat yang kita harus punya agenda untuk menjawab semua itu sebatas yang kita mampu, supaya kaum muslimin dapat pembanding, supaya kaum muslimin tidak melihat syubhat yang lemah seperti syubhat yang kuat. Boleh dicatat, boleh enggak? Belum ada di situ, saya sudah baca. Syubhat itu ada dua modelnya. Syubhat itu ada dua modelnya. Model pertama, syubhat tanpa nas. Syubhat tanpa nas, tanpa Al-Quran, tanpa hadis, dan munculnya dengan bentuk tuduhan, cacian, atau label. Karena dia tidak punya dalil nas, tidak ada Al-Quran, tidak ada sunnah, maka yang muncul syubhatnya bentuknya adalah caci maki, label, gelar. Contoh, Wahabi. Tidak ada satupun dalil dari Al-Quran dan sunnah dengan menggunakan kata Wahabi, maka tidak dibangun di atas dalil. Tapi ini dibangun tanpa dalil sehingga munculnya gelar. Apa gelarnya? Wahabi. Kalau kita sebutkan, maaf pak, semua bid'ah sesat, apa jawabannya? Wahabi. Sehingga dalil dibalas dengan gelar. Contoh yang lain, orang bilang kalian ini orang-orangan sawah. Apa itu orang-orangan sawah? Salafi Wahabi, disingkat jadi orang sawah. Kita katakan, apa enggak ada gelar yang lain? Tapi silakanlah, mau dibilang orang-orang sawah, dibilangin belut listrik, mau dibilangin sapi bajak sawah, tidak ada masalah. Tidak memudaratkan sama sekali, karena Anda hanya akan bisa meruntuhkan kami bila Anda jawab itu dengan nas. Cuma digelarin, apalagi berapa hari ini saya posting bantahan-bantahan terhadap dai-dai akhir zaman. Banyak yang komen isinya binatang. Cuman karena saya tidak terlalu pengen capek untuk mengurusi satu-satu, maka saya cuma bisa bilang, Anda menggelari saya dengan nama anjing, babi, dan lain-lain, itu tidak memudaratkan saya karena saya tetap manusia. Kalau Anda mau jawab saya, maka jawab dengan dalil. Tidak ada manfaatnya Anda mengucapkan anjing, babi, dan lain-lain karena saya akan dapat pahalanya, antum yang dapat dosanya. Antum baru akan meruntuhkan status saya dan bantahan dalam video saya bila antum bantahnya juga dengan dalil. Ada juga yang mengatakan ini yang syubhat lama tapi laku keras, yaitu aliran keras. Tidak usah itu aliran keras. Semua perempuan-perempuannya itu aja bajunya hitam semua. Tuh ustadznya keras-keras, teman-teman tuh keras-keras. Coba lihat, nggak ada yang mau senyum. Ya betul sih, di satu itu banyak juga yang susah senyum. Itu nggak usah, tuh alirannya bercadar-cadar, tuh aliran keras. Kalau kita habis sholat saja, kita salam-salam keliling aja, dia nggak mau, dia pergi pulang. Tuh aliran keras. Nah, sehingga yang muncul apa? gelar aliran keras. Enggak usah ikut itu, musik aja enggak boleh coba. Masa kita mau nyanyi-nyanyi aja enggak boleh? Kita mau bikin acara pengantin, undang elektron, itu sama mereka enggak boleh, haram itu. Maka tanya, keras kan? Gitu. Jadi pengesanan dengan sesuatu yang labelnya keras gitu. Padahal sebenarnya bukan keras, tapi tegas. Sesuai dengan apa yang ada di dalam agama kita. Contoh yang lain, perkataan radikal. Itu orang-orang radikal, fundamental, ekstrim. Kayak yes-yesnya aja. Mengkafling surga. Gitu. Merasa masuk surga sendiri. Merasa dirinya benar sendiri. Kalau kita katakan, oh, Pak, itu mah cuman gelar-gelar, enggak selesai. Coba bantahnya pakai Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau seandainya Anda juga merasa diri Anda benar, kan ngomongnya apa? Merasa benar sendiri. Oh, berarti Anda merasa benar juga kan? Kalau begitu tunjukkan dalilnya bahwa Anda benar. Enggak usah demo, persekusi kajian. Ada ustaz, misalnya Ustaz Firanda datang ke Banjar, datang ke Samarinda, enggak boleh datang, enggak boleh ngisi, dicegat di bandara. Apa masalahnya? Merasa benar sendiri. Lah, kalau memang Anda juga merasa benar, Anda tunjukkan dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah, bukan dengan mencegat dengan spanduk. Itu enggak bermanfaat. Karena dia enggak datang di sini, dia akan ke tempat yang lain. Ya atau tidak? Dia enggak nyampe masjid ini, dia akan ke masjid yang lain. Kecuali Anda bunuh sekalian, mati orangnya, gitu. Dan Anda berdosa dengannya. Kalau cuma dicegat nggak boleh datang, nggak selesai. Kalau memang Anda juga merasa benar, tunjukkan. Nanti masyarakat akan split sendiri. Yang ikuti fitrah, dia akan lari ke dakwah salaf. Saya yakin. Kalau dia tidak punya bendera, dia bukan pengikut ormas. Dia bukan NU, dia bukan MU, dia bukan HTI, dia bukan PKS, dia tidak punya jubah atau kartu keanggotaan ormas dan partai manapun. Murni orang awam, antum hadapkan ini dengan ini. Dengan syarat dia tidak pakai nafsu ya. Dakwah salaf, dakwah umum, saya yakin dia akan ikuti dakwah salaf. Karena dakwah salaf sesuai fitrah. Diberikan dalil-dalil yang antum akan susah untuk lari dari dalil itu. Saya bilang tadi dengan syarat tidak pakai nafsu. Nanti kalau pakai nafsu pasti cari yang lain. Ya tanda? Syubhat model yang kedua adalah syubhat pakai dalil nas. Banyak juga dalil, banyak juga syubhat-syubhat yang dibangun di atas nas. Jadi ada Al-Qur'annya juga dan ada hadisnya juga. Inilah yang disebut dengan syubhat kuat. Kenapa dia kuat? Karena dia pakai Al-Qur'an Sunnah. Sehingga orang awam tidak bisa membedakan ini betul-betul kah atau gimana kah? Contohnya syubhat yang tadi bahwa Bilal berbuat bid'ah, itu kan pakai nas. Percakapannya Nabi dengan Bilal tentang sholat sunnah wudu. Syubhatnya orang yang ngebom Bali pakai ayat. Gitu enggak? Syubhat maulid Nabi pakai hadis. Itu hadis. Nabi ditanya kenapa Senin Kamis puasa. Kata Nabi apa? Senin adalah hari kelahiranku. Jadi syubhatnya kuat karena dibangun dengan nas. Bagi teman-teman yang, mohon maaf, memang belum mencapai ilmu usul fiqih, maka syubhat ini akan terasa kuat. Belum pernah mempelajari kaidah-kaidah tafsir, belum pernah mengecap ilmu tafsir, saya yakin sebuah-sebuah syubhat seperti itu pasti akan terasa kuat. Nah, cuma untuk mencapai ilmu tafsir, ilmu usul fiqih, ilmu qawaid fiqhiyah, ini membutuhkan kelas bahasa Arab dulu. Itulah kenapa kalau di dalam dakwah salaf antum sangat dianjurkan untuk ikut kelas bahasa Arab, supaya antum akan sampai di level ke atasnya. Karena kalau antum sudah sampai di level-level atas, maka yang syubhat-syubhat kuat itu jadi terasa lemah, akan bisa terbuka pintu jawabannya. Makanya juga di dalam dakwah salaf, tidak boleh jadi ustadz kalau belum belajar bahasa Arab. Tidak boleh jadi ustadz kalau belum bisa baca kitab. Kenapa? Karena ilmu-ilmu alat semua berbahasa Arab. Kitab-kitab yang kita pelajari di dalam ilmu alat, kitab-kitabnya berbahasa Arab. Sehingga kalau ada da'i belum bisa bahasa Arab, dipastikan dia adalah da'i yang tidak punya ilmu alat. Kalau da'i tidak punya ilmu alat, maka syubhat lemah dianggapnya kuat. Kalau seandainya seorang da'i saja menganggap syubhat lemah sebagai yang kuat, lalu bagaimana muridnya? Itu tidak? Ustadz aja menganggap itu susah, maka muridnya lebih susah lagi. Lanjut. Syubhat-syubhat yang akan disebutkan pada pembahasan ini adalah sebagian syubhat-syubhat yang dilontarkan dan ditulis oleh pelaku kesyirikan, hizbiyun, harokiyun, para ahlul bid'ah, dan pengekor hawa nafsu yang paling menonjol, dengannya mereka menyatakan permusuhan terhadap dakwah salafiyah dan membuat manusia lari darinya. Mereka mengikuti jejak pendahulu mereka dalam hal ini, yaitu kaum musyrikin Quraisy, yang membuat manusia lari dari Rasulullah yang membawa petunjuk, Nabi Muhammad SAW, karena mereka mengatakan Muhammad tukang sihir, dukun, penyair, suka mengada-ngada atau tukang bohong, orang gila, orang yang tercela, dan selainnya. Nah, ini model syubhat yang keberapa? Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu dukun, penyair. Itu syubhat model berapa? Pertama, yang isinya hanya celaan, tuduhan, caci maki dan label. Dan yang seperti ini gak manfaat. Muhammad, Nabi Muhammad dulu dibilangin penyihir, orang tetap ngikut dia. Dibilang penyair, orang tetap ngikut. Dibilang dukun, orang tetap ngikut. Seandainya orang kafir dahulu, syubhatnya jangan pakai itu, tapi pakai dalil. Cuman dalilnya apa? Nah, di atas jalan dan cara inilah ahlul bid'ah dan pengekor hawa nafsu melangkah. Mereka saling berwasiat dengannya sejak pertama kali munculnya bid'ah sampai hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 53 yang artinya, apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka itu kaum yang melampaui batas. Akan tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun ahlul bid'ah tidak menyukainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra yang artinya, dan katakanlah, kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap, sungguh yang batil itu pasti lenyap. Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, beliau wafat tahun 277 Hijriah, berkata, ciri ahlul bid'ah selalu menuduh dan mencela ahlul athar, yaitu ahlul hadith atau ahlus sunnah. Syubhat yang pertama, ahlus sunnah wal jamaah. Ini berikut ini sudah masuk ke dalam intinya, apa saja syubhat-syubhat yang biasa diucapkan oleh orang-orang supaya kaum muslimin tidak ikut kajian salaf, tidak ikut dalam dakwah salaf. Syubhat yang pertama, syubhat yang pertama, ahlus sunnah wal jamaah salafiyun adalah musyabbihah atau kelompok yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Al-Asyariyah telah memberikan gelar atau julukan yang paling jelek kepada Ahlus Sunnah dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Mereka menjuluki Ahlus Sunnah dengan musyabbihah. Hal ini disebabkan karena musyabbihah itu dari kata syabbaha yushabbihu, tashbihan, musyabbihan, yaitu orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Kata mereka, salaf, jangan ikut dakwah salaf, karena dakwah salaf itu orang-orang musyabbihah. Apa maksudnya orang dakwah musyabbihah? Maksudnya adalah ustadz-ustadz salaf itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Kok bisa begitu? Nah, baca. Hal ini disebabkan karena Ahlus Sunnah wal Jamaah mensifati Allah Ta'ala dengan setiap sifat yang Allah sifatkan untuk dirinya sendiri atau yang disifatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa ta'til, tamthil, tashbih dan ta'if dan takyif. Menurut firqah-firqah yang sesat ini, bahwa nas-nas yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala wajib ditakwil, karena zahir dari nas tersebut menurut mereka mengarah kepada tashbih atau penyerupaan, maka harus dipalingkan dari makna zahirnya. Oleh karena itu, siapa saja yang menetapkan bagi Allah apa yang ditetapkan oleh nas-nas tentang sifat tanpa mentakwilnya, maka mereka menganggapnya sebagai musyabbih, yaitu orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Iya. Kenapa dianggap dakwah salaf itu dakwah musyabbih, menyerupakan Allah dengan makhluk? Jawabannya, karena dalam dakwah salaf, bila datang nas tentang sifat-sifat Allah, maka mereka dakwah salaf itu menetapkannya tanpa tamthil, tanpa takyif, tanpa tashbih, dan tanpa tamthil, juga takwil. Apa itu takyif, tashbih, tamthil, takyif, tafwid? Sudah berlalu penjelasannya 2 tahun yang lalu kayaknya. Kalau saya jelaskan lagi panjang nanti, nggak apa-apa ya, nggak usah dijelaskan. Soalnya sudah berlalu penjelasan ini dahulu di halaman sekitar halaman 213 di buku saya. Nih udah segini lewat. Ini kayaknya 2 tahun ada kali ini. Ya. Jadi tidak mungkin kita kembali lagi. Kalau antum lupa, coba lihat catatan antum dulu. Kalau tidak bisa juga, cari di ufit.com. Ketik-ketik di situ, apa sih itu? Intinya gini, perhatikan dulu, dosa membaca. Datang ayat tentang mata Allah, atau datang nas tentang ayat tentang mata Allah atau wajah Allah. Datang nas tentang wajah Allah, maka dalam dakwah salaf mengatakan Allah punya wajah. Tidak boleh diganti-ganti maknanya, pokoknya wajah. Apa itu wajah? Ya wajah. Oh, kamu menyerupakan Allah dengan manusia dong berarti. Karena manusia punya wajah, kalau Allah punya wajah berarti Allah kayak kita wajahnya. Maka salafiyah mengatakan Allah punya wajah yang wajahnya sesuai dengan kemuliaan Allah. Saya beriman bahwa Allah punya wajah dan betul-betul wajah tanpa menyerupakannya dengan siapapun. Nah, kalau dalam dakwah NU itu kita dianggap musyabbih. Oh, enggak boleh kamu itu namanya menyerupakan Allah sama makhluk karena mengatakan Allah punya wajah. Kita tinggal jawab lagi, maaf Pak. Monyet itu punya wajah. Ya tidak? Apakah wajah manusia sama monyet sama? Tidak setiap yang sama, tidak setiap katanya sama, hakikatnya sama. Coba nih, tidak setiap yang namanya sama, hakikatnya sama. Kita punya kaki, meja punya kaki, apakah kaki itu dan meja sama? Jawabannya tidak. Namanya sama, hakikatnya tidak. Gitu. Si Fulan membuntuti aku. Apakah Fulan itu nempel di bawah di atas bokong kita? Belahan itu celengan, di atasnya ada buntut gitu. Si Fulan membuntutiku. Apakah dia nempel di sini? Tidak. Jadi apa maksudnya? Dia di belakangku ngikut-ngikut aku, gitu kan? Tidak semua yang katanya sama, hakikatnya sama. Allah punya wajah, itu saya imani. Dan saya tidak akan menyamakan wajah Allah dengan siapapun. Allah punya wajah sesuai dengan kemuliaan Allah. Dan saya menganggap siapa yang mengatakan Allah itu wajahnya begini dan begitu, maka dia ahlul bid'ah. Nah, yang penting Allah punya wajah. Kata dakwah Mu'tazilah, dakwah Asy'ariyah, dakwah Jahmiyah, mereka bilang kalian salafi adalah orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Kita tinggal jawab, ya itu kan urusanmu. Kau nuduh begitu, saya merasa tidak begitu. Nah, terus? Adapun Jahmiyah, maka tuduhan yang mereka lontarkan kepada Ahlus Sunnah dapat dilihat dari perkataan pendiri mereka, yaitu Jahm bin Sofwan. Ia menyangka bahwa siapa yang menetapkan satu sifat yang Allah Ta'ala tetapkan untuk dirinya dalam kitabnya, atau yang ditetapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Allah dalam hadisnya, maka ia kafir dan termasuk golongan musyabbihah. Imam Abu Hatim rahimahullah berkata, ciri Jahmiyah ialah mereka menamakan Ahlus Sunnah dengan musyabbihah. Adapun Mu'tazilah, mereka maka kita nanti bisa bilang, kalau ada yang bilang begini, kamu itu salafi, katanya menurutmu Allah punya wajah ya? Iya pak. Wah kamu musyabbihah kalau gitu. Kita jawab, kalau gitu bapak Jahmiyah. Gitu nak? Karena kalau Jahmiyah dia maunya Allah, kalau datang nas tentang wajah Allah, itu diartikan yang lain, bukan wajah, tapi misalnya rezeki. Gitu. Allah punya tangan. Nas datang bahwa Allah punya tangan. Kalau orang musyabbihah, orang Jahmiyah bilang, oh enggak, Allah enggak punya tangan. Loh, nasnya bilang tangan, oh enggak, itu maksudnya adalah kekuasaan. Jadi digonta-ganti. Sedangkan dalam dakwah salafiyah, Allah punya tangan yang tangannya sesuai dengan kemuliaan Allah. Saya beriman bahwasanya Allah punya tangan tanpa menyerupakannya, tanpa bertanya bagaimana bentuknya, tanpa memalingkannya dengan makna yang lain. Pokoknya Allah punya tangan sesuai dengan kemuliaan Allah. Titik. Karena nasnya bilang begitu. Wah kamu dasar musyabbihah, kita jawab, kamu dasar Jahmiyah. Terus. Adapun Mu'tazilah, mereka adalah pewaris Jahmiyah yang telah mewariskan dari mereka pendapat dalam menafikan sifat, dan mereka memberikan julukan bagi orang yang menetapkan sifat Allah dengan musyabbihah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa tokoh-tokoh Mu'tazilah menganggap seluruh imam seperti Malik bin Anas dan sahabat-sahabatnya, Al-Thawri dan sahabat-sahabatnya, Al-Auza'i dan sahabat-sahabatnya, Asy-Syafi'i dan sahabat-sahabatnya, Ahmad dan sahabat-sahabatnya, Ishaq bin Rawahi, bin Rohawai dan sahabat-sahabatnya, Abu Ubaid dan selainnya adalah sebagai golongan musyabbihah. Bahkan sebagian dari mereka menuduh para nabi sallallahu wasallam alaih dengan golongan musyabbihah. Tapi Jahmiyah yang model begini sudah tidak ada. Kalau di zaman sekarang mereka tidak se-ekstrim itu menuduh nabi dan para sahabat nabi sebagai golongan musyabbihah. Bukan levelnya mereka untuk menuduh seperti itu. Tapi kalau ustad-ustad salafi, iya. Ini levelnya mereka. Mereka bilang, nah, nabi enggak musyabbihah, sahabat nabi enggak musyabbihah, kalian yang musyabbihah. Padahal di dalam dakwah salaf itu cuma ngikuti metodologinya nabi dan para sahabatnya. Para sahabat nabi semuanya juga begitu, yaitu menetapkan nas tanpa takwil, tanpa tamtsil, tanpa takyif, tanpa tafwid. Terus Sumamah bin Al-Ashras wafat tahun 213 Hijriah, salah seorang tokoh Jahmiyah berkata, tiga orang nabi yang termasuk golongan musyabihah. Yang pertama Musa alaihi salam, pada saat ia mengatakan in hiya illa fitnatuka, itu hanyalah cobaan darimu. Yang kedua Isa alaihi salam, ketika ia berkata ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, yang artinya engkau ya Allah mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Dan yang ketiga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika berkata yang zilu rabbuna, yang artinya Rabb kita turun. Ini termasuk diantara yang sering ditakwil oleh sebagian orang, sebagian ustad-ustad terkenal di YouTube. Mereka bilang yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah turun ke langit dunia. Maka mereka mengatakan yang turun itu bukan Allah, yang turun adalah rahmatnya. Ini adalah Jahmiyah. Yang benar adalah Allah turun ke langit dunia dengan caranya Allah yang kita tidak tahu. Kita hanya mengimani bahwa Allah turun, tata caranya saya tidak tahu, tapi Allah turun sesuai dengan kemuliaannya. Selesai. Dan yang turun adalah Allah sendiri dan bukan siapa-siapa. Bukan rahmatnya, bukan malaikatnya, Allah sendiri. Terus. Adapun Al-Asy'ariyah, mereka menuduh Ahlus Sunnah sebagai musyabbihah karena mereka hanya menetapkan sebagian sifat Allah Ta'ala dan mentakwil sebagian yang lain. Oleh karena itu mereka memberikan julukan musyabbihah bagi siapa saja yang menetapkan seluruh sifat yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya sendiri atau yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk dirinya. Yang benar dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah, bahwa perkataan dan pendapat Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak pernah melebihi firman Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat 11 yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ahlu Sunnah menetapkan bagi Allah Ta'ala sifat-sifat yang ditetapkan untuk dirinya sendiri tanpa menyerupakan sifat-sifatnya itu dengan sifat makhluknya. Mereka mensifati Allah Ta'ala dengan sifat yang Allah sifatkan pada dirinya dan yang disifatkan oleh Rasulnya untuk dirinya tanpa tahrif, taktil, takhif, dan tamthil. Dan dia itu PR, PR sendiri. Kalau mau cari, alhamdulillah. Tidak mau cari, ya terserah. Apa itu tahrif, taktil, takhif, tamthil? Kembalilah kepada catatan yang terdahulu beberapa tahun yang lalu. Kalau tidak ada catatannya, antum cari di ufit.com. Azan dulu. Imam Ishaq bin Rahawi. Bagaimana bisa para ulama salaf sedangkan tadi? Sedangkan musyabbihah, mereka adalah golongan yang menyerupakan sifat-sifat Allah Ta'ala dengan sifat makhluknya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ishaq bin Rahawi rahimahullah, wafat tahun 238 Hijriah, adanya tasbih atau penyerupaan hanyalah bila dikatakan tangan seperti tangan dan pendengaran seperti pendengaran. Adapun bila dikatakan tangan dan pendengaran yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Ta'ala tanpa menyerupakan dan tanpa menyamakannya dengan tangan dan pendengaran makhluk yang sesuai dengan kelemahannya, maka hal itu tidak bisa dikatakan sebagai tasbih atau penyerupaan. Perhatikan, kita itu baru bisa dibilang menyerupakan kalau memang ada unsur penyerupaan. Misalnya kita bilang Allah itu punya wajah. Kayak apa bentuknya? Wajahnya Allah itu ya kayak kita lah, cuman ganteng misalnya, ada jenggotnya. Nah ini baru namanya menyerupakan. Allah punya tangan, kayak apa sih tangannya Allah? Ya tangannya ya kayak kita, dua, terus ada jarinya. Itu baru ada penyerupaan. Tapi di dalam dakwah salaf tidak ada seperti itu. Di dalam dakwah salaf hanya bilang Allah punya tangan yang sesuai dengan kemuliaannya, selesai. Allah punya wajah yang wajahnya sesuai dengan kemuliaan Allah. Tadi saya dari tadi ngomongnya gitu kan ya, sesuai dengan kemuliaan Allah, kama yaliqu bijalali, sesuai dengan kemuliaan Allah. Maka tidak ada penyerupaan di situ. Lanjut. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang paling keras permusuhannya dengan mazhab tasbih dan golongan musyabbihah. Justru salafiyah itu sangat memerangi tasbih atau musyabbihah. Bagaimana mau dituduh padahal dia sendiri memerangi? Ya. Seperti ada orang bilang bahwa dalam salafiyah itu adalah dakwah ciptaan Amerika, Yahudi dan Nasrani, orang kafir. Lah kita sehari-hari memerangi syirik, memerangi perbuatan orang kafir. Kita melar, bahkan salafiyah itu yang paling keras dalam masalah menghadiri perayaan Natal dan tahun baru. Justru ustaz-ustaz itu yang umum-umum malah enggak ada masalah bagi mereka. Enggak apa-apa, toleransi dengan umat yang lain, kita hadiri pernikahan mereka, kita hadiri di gereja mereka, kita hadiri apa namanya? Natalan. Dalam dakwah salaf mana enggak boleh. Bagaimana mau dibilang dakwah salafiyah itu adalah hasil buatannya Amerika, hasil buatan Yahudi dan Nasrani? Dalam dakwah salaf aja ustaz salaf itu yang paling kenceng melarang tiup trompet, ya enggak? Kenapa alasannya enggak boleh tiup trompet? Seperti Yahudi. Ustaz-ustaz salafi itu yang paling kenceng untuk melarang pakai lonceng di rumah. Kenapa? Menyerupai Nasrani. Loh kok bisa bisanya kok dakwah salafiyah itu adalah buatan Yahudi dan Amerika? Itu ngomong pakai otak atau pakai apa? Terus, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang paling keras permusuhannya dengan mazhab tasbih dan golongan musyabbihah. Imam Nu'ain bin Hamad Al-Khuzai rahimahullah. Nanti yang punya Facebook antum status malam ini gitu ya, bagaimana mungkin dakwah salaf itu dakwah buatan Yahudi dan Nasrani antek Amerika, kalau niup trompet ikut malam tahun baru, ikut Valentine, ikut perayaan Natal aja enggak boleh dalam dakwah salaf? Nah, itu bikin status. Soalnya capek juga sih ya kalau apa? Bikin status gitu. Teman-teman harus bantu juga. Ya. Membantah pemikiran Rahmat. Terus beliau berkata, barang siapa menyerupakan Allah dengan makhluknya maka ia kafir, dan barang siapa mengingkari sifat yang Allah sifatkan untuk dirinya dengannya maka ia kafir. Apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya atau yang disifatkan oleh Rasulnya untuknya bukanlah bentuk tasbih, sebab Allah Ta'ala tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya baik dalam zat maupun sifat-sifatnya. Imam Ishaq bin Rahawaih, beliau wafat tahun 238 Hijriah rahimahullah, berkata, barang siapa mensifati Allah lalu menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat salah satu dari makhluk Allah, maka ia kafir kepada Allah yang Maha Agung. Bagaimana bisa para ulama salaf dikatakan musyabbihah, padahal mereka lah yang paling keras permusuhannya dengan golongan musyabbihah. Bahkan tasbih itu ada pada menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, ia berkata, Sebagian ahlul ilmi berkata, sesungguhnya Jahmiyah merekalah musyabbihah, karena mereka menyamakan rob mereka dengan patung, orang tuli dan orang buta yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat dan tidak bisa bicara dan tidak bisa menciptakan. Jahmiyah berkata, dia atau Allah seperti itu, tidak bisa berbicara dan tidak bisa melihat dirinya. Dan mereka berkata, sesungguhnya nama Allah adalah makhluk. Maha suci dan maha sempurna Allah dari apa yang dikatakan Jahmiyah dan Musyabbihah. Bahkan bisa jadi mereka menyerupakan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang tidak ada melalui perkataan mereka. Allah tidak berada di atas, tidak pula di bawah, tidak ada di kanan, tidak berada di dalam alam semesta, tidak pula di luarnya. Dia tidak bersatu dengannya, tidak pula terpisah darinya. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Tambahan yang terakhir, ada sebagian orang bilang Allah itu tidak bertempat. Tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di bawah, tidak di atas. Pokoknya Allah tidak dikungkung dengan langit dan bumi. Adapun dakwah salaf mengatakan Allah di atas langit, bersemayam di atas, sebagaimana ada yang di dalam nas, titik. Kesimpulan akhir, sebagian orang mengatakan jangan ikut-ikut kajian salaf, jangan ikut-ikut dakwah yang katanya dakwah salafiyah itu, karena mereka adalah mutasyabbih atau musyabbihun. Apa itu? Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Bila yang seperti itu, maka jawabannya adalah dakwah salaf itu bukan menyerupakan Allah dengan makhluknya, tetapi semata-mata menetapkan sesuai dengan nas dan mengembalikan sifat Allah itu sesuai dengan kemuliaannya. Maka wajah Allah ditetapkan sesuai dengan kemuliaan Allah. Allah punya tangan, Allah punya kaki, itu semua dengan kemuliaan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana perayaan 7 bulanan kehamilan? Itu adat istiadat. Dan adat istiadat, maka hukumnya boleh atau tidak dikembalikan kepada nas. Bila adat itu melanggar nas atau tidak sesuai dengan syariat Islam, maka dia harus ditinggalkan. Bila dia tidak melanggar, tidak ada pelanggaran di dalamnya, maka silakan, ada masalah. Nah, cuman perayaan 7 bulan ini ngapain mereka? Itu yang jadi pertanyaan. Saya belum pernah mengadakannya. Orang 7 bulanan ngapain? Ustaz, ada yang mandi-mandi, dimandikan lalu kemudian supaya bayinya sehat lah gitu. Oh, mandinya di mana? Mandinya di halaman rumah. Suami tetangga? Ya, kadang kita bisa ikut nonton juga sih. Ya. Maka ini haram berarti. Karena mempertontonkan aurat. Ada pelanggaran syar'i di situ. Ya. Dan di dalam Islam memang tidak ada perayaan-perayaan kecuali 2 saja. Ya. Idul Fitri dan Idul Adha. Sebenarnya yang terpenting bagi ibu hamil itu adalah belajar buku-buku yang berkenaan dengan wanita hamil. Apa manfaatnya Anda mandi-mandi? Anda gak pernah ngaji. Apa manfaatnya ibu hamil 7 bulanan mandi-mandi? Gak pernah baca buku tentang pendidikan anak. Mereka bilang, anu Ustaz, nanti aja bukunya dibaca kalau sudah lahir, baru belajar pendidikan anak. Wah, berat. Itulah akibat gak pernah baca. Karena orang kalau membaca, maka dia tahu bahwa pendidikan anak itu bukan saat anaknya lahir, tapi sejak masih di dalam rahim. Bukankah anak itu mendengar suara ibunya di dalam rahim? Bagaimana cara menyikapi orang? Saya sikapi antum dulu. Mbok, kalau nanya itu jangan pakai post-it. Post-it itu buat catatan di dalam. Ini bukan kertas pertanyaan. Hasilnya saya stroke Indomaret, stroke ATM, itu aja antum pakai buat kertas pertanyaan. Ini mahal ini. Fungsinya bukan buat bertanya. Ada lem, ini buat mencatat. Bagaimana cara menyikapi orang yang kita beritahu kalau mau jadi ustaz harus belajar bahasa Arab dulu? Beliau bantah, enggak perlu. Karena kan sudah banyak kitab yang terjemah. Islam itu mudah, jangan dipersulit. Nah ini syubhat. Apa syubhatnya? Islam itu mudah, tapi dalam prakteknya orang memudah-mudahkan, semuanya dimudah-mudahin. Islam itu mudah, Islam itu mudah. Gak pakai jilbab, ya gak apa-apa lah, panas. Itu kan Islam itu kan mudah. Pacaran dulu, gak boleh pacaran. Itu kan Islam itu mudah. Untuk menjalin hubungan harus dipermudah. Artinya akhirnya antum bermudah-mudahan. Kalau seandainya seorang ustaz tidak bisa bahasa Arab, berarti dia akan mengandalkan buku bahasa Indonesia. Nah, buku bahasa Indonesia itu adalah hasil pemikirannya penulisnya, betul? Nah, kalau seandainya penulisnya ini sendiri keliru bagaimana? Contoh, ada buku Minhajul Muslim yang dibahas Ustaz Abdurrahman di hari Selasa di Wika. Itu kan terjemahan Minhajul Muslim itu banyak macamnya. Ada terjemahan Darul Falah. Darul Falahnya sebenarnya enggak ada masalah, cuman itu ada kesalahan pada penerjemah, setahu saya. Kalau antum buka Minhajul Muslim terbitan Darul Falah, terutama cetakan-cetakan sebelum tahun 2014 lah, saya enggak tahu kalau sekarang. Kalau antum baca bukunya di bab kurban, ada pernyataan si penerjemah di situ, dia tulis, maka untuk orang yang mau berkurban tidak boleh memotong rambut hewannya. Yang boleh dipotong apanya? Rambut hewannya. Padahal yang benar itu yang kita pahami selama ini apa? Rambut kitanya, ya kan? Lah apa juga pentingnya memotong jenggotnya kambing? Apa pentingnya untuk memelihara rambut-rambut mereka? Gitu. Nah, itu diterjemahkan apa? Dilarang memotong rambut hewannya. Nah, kalau seandainya ada ustaz tidak bisa bahasa Arab, dia mengandalkan buku terjemahan, kebetulan yang dia pakai adalah Minhajul Muslim Darul Falah, maka dia akan mengajarkan kepada umat. Jadi kita tidak apa-apa cukur jenggot, cukur rambut, tidak ada masalah, cukur kumis. Yang tidak boleh adalah cukur jenggot kambing. Itu akibat apa? Mengandalkan buku terjemah. Maka seorang ustaz boleh dia ngajar pakai buku bahasa Indonesia, tapi dia harus tahu bahasa Arabnya agar dia kritis juga di dalam menelaah. Maka teman-teman kalau ikut kajian saya, misalnya di Ahad subuh, saya seringkali mengatakan itu terjemahannya keliru, yang benar terjemahannya adalah anu dan anu, ya kan? Karena kita memahami bahasa Arabnya dari buku kitab aslinya. Kita menganggap ini ada kekeliruan, ada kritis di situ. Bagaimana cara membantah orang yang mengatakan Allah turun ke langit dunia tidak secara hakiki? Bilang aja itu pemikiran Jahmiyah. Selesai kan? Biar enggak lama-lama begitu. Tapi kalau mau pakai lama, bilang Allah turun ke langit dunia dan Allahnya yang turun sesuai dengan kemuliaannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala." Tuhan kita turun. Dan Nabi tidak mengatakan tanziru rahmatu rabbina. Nabi tidak mengatakan turun rahmat Tuhan kita. Nabi mengatakan Tuhan kita yang turun. Teman di kantor punya ipar mengaji di jamaah tabligh. Bagaimana cara menasehatinya? Di bagian sini ada tentang jamaah tabligh. Coba antum fotokan, antum send ke WA-nya. Suruh baca. Bilang baca, siapa tahu bisa dapat hidayah. Saya punya alat musik, setelah hijrah sudah ditinggalkan. Sebaiknya alat musiknya dihancurkan atau diberikan ke orang kafir? Dihancurkan. Kalau antum kasih ke orang kafir, maka kasihan dia, sudah kafir berdosa lagi. Bolehkah manggil ustadz sunnah untuk kajian akikoh untuk ikhwan dan akhwat? Sebenarnya akikoh itu motong hewannya. Lalu kalau antum mau bikin walimahnya, yaitu makan-makan. Nah, acara walimah akikoh itu ya makan-makan dah. Orang datang, makan, pulang. Tidak ada seremonial memasukkan rambut di kepala, apa di kelapa, anaknya diayun, terus digunting berkeliling rambutnya. Seremonial seperti itu tidak ada sebenarnya. Coba Hasan Husain, cucunya Nabi lahir, diapain? Cukur, sudah. Cukur kasih nama Akikoh. Nggak ada ceritanya makan-makan di rumah Nabi. Nabi ngundang sahabat-sahabat terus makan-makan. Kalaupun ada makan-makan, makan ada masalah sebenarnya. Tapi nggak usah pakai seremonial. Itulah sejujurnya alasan kenapa saya nggak pernah mau disuruh ceramah Akikoh. Ada yang kecewa kan mau ngundang ustadz. Saya cuma bilang, oh afwan, ada jadwal yang lain. Kebetulan sih memang ada jadwal. Ya, tapi kalau mau ditanya jujur, kenapa ustadz tidak mau ngisi? Selain karena jadwal, jawabannya karena memang kalau antum mau bikin walimah, cuma makan-makan, tidak pakai kajian-kajian. Apa referensi buku yang mudah dipahami untuk belajar asma wa sifat? Memang asma wa sifat termasuk bab yang sulit. Itu diakui termasuk bab yang sulit. Tapi meskipun sulit, kalau antum mau betul-betul sungguh-sungguh untuk menelaahnya, insya Allah bisa. Di antara bukunya adalah Al-Qawaidul Muthla, karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Al-Qawaidul Muthla itu syarah apa ya? Di sini ada kalau nggak salah bukunya, saya pernah taruh dulu. Apa yang harus saya lakukan ketika istri hamil muda, saya ingin menyalurkan syahwat. Ingin menyalurkan syahwat tapi istrinya hamil muda, muntah-muntah. Begini, oh yang boleh hanya dengan tangan istri. Paham? Tidak boleh dengan tangan sendiri dan hanya boleh dengan tangan istri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.